الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Itu ikhwan dijelaskan oleh para ulama biar juga kita semuanya paham ya. Ketika kita mengatakan alhamdulillah itu maknanya adalah ikhbarun an mahasinil mahmudi ma'a hubbihi wa ta'zimihi wa ijlalih. Ikhbarun, pengkhabaran, pemberitaan, an mahasinil mahmud, tentang kebaikan-kebaikan yang kita puji. Yang dimaksud siapa nih yang kita puji? Allah subhanahu wa ta'ala. Pemberitaan atau pengkhabaran an mahasinil mahmudi, tentang kebaikan-kebaikan yang dipuji, yaitu Allah. Ma'ahubbihi, yang disertai dengan kecintaan kepadanya. Dari kembali ke mana alhamd ya, alhamdulillah. Ikhbarun an mahasinil mahmudi ma'a hubbihi wa ta'zimihi wa ijlalih. Pengkhabaran, pemberitaan tentang kebaikan-kebaikan yang dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan diiringi kecintaan kepadanya, pengagungan kepadanya dan pemuliaan terhadapnya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita sedang memberitakan tentang kebaikan-kebaikan Allah kepada kita semua. Allah berbuat ihsan, berbuat baik kepada kita. Allah memberikan kita berbagai macam nikmat-nikmatnya. Tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan, yang kita dapatkan, melainkan Allah lah yang memberikannya. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dzahiratan wa batinah. Nah, sehingga kita harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkannya, memuliakannya dengan cara kita mengibadahi Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Jangan lisannya alhamdulillah, tapi malah rasa bersyukurnya kepada sesembahan-sembahan yang disembah dari selain Allah. Itu namanya enggak sesuai antara ucapan dengan yang dilakukan. Nah, jangan dikira enggak banyak orang-orang yang ngaku muslim, ngaku muslimah, akan tapi berdoa memintanya kepada kuburan-kuburan. Nah, padahal penghuni kuburan tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Adapun kadang tercapai keinginan mereka, itu namanya istidraj, bukan berarti benarnya perbuatan itu. Nah, misalkan ada orang doa kepada kuburan syekh siapa, misalkan yang dikultuskan, minta apa suatu permohonan lah, suatu permintaan, ternyata terkabul di situ. Nah, pemahaman yang harus kita tanamkan barakallahu fikum, jangan sampai kita menganggap benarnya amalan tersebut. Namanya syirik, tetap hukumnya syirik. Nah, kita tahu doa itu adalah ibadah. Allah berfirman, ad-doa huwal ibadah. Nah, ketika dia tujukan kepada selain Allah, otomatis berbuat syirik, terjatuh dalam perbuatan syirik. Nah, adapun terkadang terkabul, itu istidraj. Nah, yang namanya syirik tetap hukumnya syirik, tidak akan berubah hukumnya karena terkabul apa yang diinginkan. Untuk membantah orang yang punya pemikiran seperti itu dan mudah, lebih mudah dipaham, kalian bisa sodorkan pertanyaan sama dia. Coba, kamu apa pendapatnya masalah mencuri? Ya jelas haram dalam Islam. Taib, berarti kalau mencuri hukumnya haram, haram, ya sama syirik juga haram, dilarang dalam Islam. Apakah lantas mencuri itu berubah menjadi hukumnya halal karena dia berhasil ketika mencuri? Faham maksudnya, ikhwan? Taib. Si pencuri ketika hendak mencuri, kadang berhasil, kadang gagal. Kayak gitu apa tidak? Nah, sekarang berhasil maupun gagal, namanya mencuri, hukumnya haram apa tidak? Ya haram, gitu loh. Demikian pula doa kepada kuburan-kuburan, baik berhasil maupun terkabul doanya, nama itu perbuatan haram, tetap haram. Itu kalau mau bantah mereka secara akal-akalan, ya, lebih mudah mereka paham. Kalau dibawakan dalil dengan Al-Quran dan Sunnah, ngengkel terus. Nah, tetap utama kita sampaikan dalil Al-Quran, dalil Sunnah. Kemarin kita bahas surat yang ayat yang ke-20 dari surat Al-An'am yang menjelaskan bahwa ahlil kitab Yahudi dan Nasara ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenalinya, mereka mengetahuinya sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Arifunahu, kembali kepada Rasul. Ada yang menafsirkan ya'rifunahu, domirhu itu kembali kepada syarat yang diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua penafsiran ini itu tidak saling bertolak belakang, tidak kontradiksi, bahkan saling mutalaziman, saling melazimi antara satu dengan lainnya. Karena kalau dimaknakan kembali kepada Rasul, ya'rifunahu, mereka mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam, memang benar mereka itu mengetahui tentang kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Nama beliau tercantum di dalam kitab-kitab mereka. Terus kalau dibawakan bermakna syariat yang beliau bawa, juga mereka tahu bahwa intisari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah tauhid. Mereka tahu betul tentang rasulnya maupun tentang isi ajarannya yang menyuruh kepada tauhid. Akan tetapi bersamaan dengan pengetahuan yang ada pada mereka tentang kedatangan Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ajaran yang beliau bawa adalah ajaran tauhid, mereka tetap mengingkarinya. Ya, mereka tetap mengingkarinya. Adapun disebutkannya di sini, bagaikan mereka mengenali anak-anak mereka, di situ menggunakan abna. Ya, abna berarti anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, kenapa kok disebutkan abna di sini? Karena secara dominan anak laki-laki itu dekat dengan bapak, ya, dekat dengan bapak, sering melazimi bapaknya. Sehingga mereka tahu betul anak-anaknya, tidak tahu sekedar namanya. Selain nama juga tahu rupanya, karakternya. Nah, ini sebagai ungkapan, barakallahu fikum, bahwa pengetahuan ahli kitab Yahudi dan Nasara tentang datangnya Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau adalah seorang nabi yang diutus sebagai nabi terakhir, demikian pula ajaran yang beliau bawa berupa tauhid, tahu betul mereka itu. Sebagaimana mereka sangat tahu, sangat mengenal terhadap anak-anak mereka sendiri. Akan tapi ikhwan, bersama dengan itu mereka tidak mau mengimaninya, mereka menentangnya. Maka dari itu Allah katakan di akhir ayatnya, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Sekarang sampai situ kan ya? Iya enggak? Taib. Qauluhu, yang punya kitab disemak. Qauluhu, alladzina khasiru anfusahum, ai maksudnya fawwatuha ma khuliqat lahu minal iman wa tauhidi wa harramuha al-fadla minal malikil mujid minal malikil majid. Nah, farratuha fawwatuha maksudnya mereka meluputkan terhadap diri-diri mereka apa yang diri-diri tersebut diciptakan untuknya berupa keimanan dan tauhid. Fawat itu luput ya bahasa kitanya, apalagi kalau enggak meluputkan ya, mungkin pada bahasa yang tepat. Artinya gini maksudnya, terluput ya, diri-diri mereka terluput dari tauhid. Yang mana diri-diri mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk beriman kepadanya. Tapi mereka, diri-diri mereka terluput dari hal ini semua. Terluputkan diri-diri mereka dari keimanan, dari ketauhidan. Nam, wa harramuha al-fadla. Mereka menghalangi, mengharamkan diri-diri mereka sendiri, menghalangi untuk diri-diri mereka sendiri al-fadl, keutamaan dari al-malikil majid, maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mentauhidkan Allah itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan keutamaan, keistimewaan. Tapi berhubung mereka mengharamkan tauhid untuk dirinya, mereka meluputkan dirinya dari tauhid yang seharusnya tauhid itu diambil, jangan terlewatkan, jangan sampai terluputkan dari dirinya. Tapi oleh mereka malah tauhid itu dilewatkan dari dirinya, bahkan mereka halangi dirinya dari tauhid. Maka wajar kalau mereka adalah orang-orang yang merugi. Adapun keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, diri-diri mereka dihiasi dengan tauhid, bukan dilewatkan apalagi dihalangi dari tauhid. Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, berikan keutamaan yang sangat besar terhadap mereka. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, ai orang-orang bertauhid. Wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezoliman. Kezoliman dalam ayat ini maksudnya kesyirikan. Jadi orang tadi beriman, bertauhid, dan tidak mencampur adukan keimanannya, ketauhidannya dengan kezoliman itu dan kesyirikan. Apa keutamaan yang Allah berikan padanya? Ulaika lahumul amnu. Maka mereka akan mendapatkan keamanan. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum, kalimat keamanan di sini ada dua penafsiran, dua makna. Pertama, al-amnu min dukhulin nar. Mendapatkan keamanan dari masuk ke dalam neraka. Menunjukkan orang ini langsung masuk ke dalam surga. Makna yang kedua, al-amnu minal khulud finnar. Dia mendapatkan keamanan dari kekekalan di dalam neraka. Bagaimana sih maksudnya? Orang yang meninggal dunia, barakallahu fikum, walaupun dia membawa tauhid, ada kalanya dia itu melakukan dosa-dosa. Ada kalanya dia walaupun bertauhid juga membawa dosa-dosa yang lainnya yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Walaupun dia dimasukkan ke dalam neraka, berhubung masih punya tauhid, dia masih punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga, karena dia ketika masuk dalam neraka tidak kekal di dalamnya. Sampai batas waktu tertentu Allah keluarkan mereka dari neraka dan dipindahkan ke dalam surga. Itu keutamaan yang dimiliki oleh orang bertauhid. Nah, misalkan dia mendapatkan keamanan yang pertama dari masuk neraka, alhamdulillah. Berarti enggak masuk terlebih dahulu ke neraka. Namun alal fard, taruhlah ambil pahitnya. Sampai masuk ke dalam neraka, tapi selama masih punya tauhid, tetap masih ada harapan nanti dia akan dipindahkan ke dalam surga, karena dia bukan penghuni kekal di dalam neraka tersebut. Bisa dipahami ikhwan? Pahami baik-baik oleh kalian. Lafaz apa tadi ikhwan? Lahumul amnu, mencakup dua itu. Ini sekaligus kalian bisa membantah pemikiran khawarij yang mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya. Sehingga mereka ingkari hadis al-jahannamiyun yang menjelaskan penduduk-penduduk surga yang tadi apa penduduk neraka yang dipindahkan ke dalam apa ke dalam surga. Mereka enggak yakin, mereka ingkari. Nah, kecuali dirahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, mereka tarujuk ketika mendengar hadis ini. Taib. Jadi ikhwan, itulah pentingnya seseorang faham tentang tauhid, berpegang teguh dengannya. Itulah yang akan menyebabkan seorang mendapatkan keamanan, baik aman dari masuk neraka ataupun aman kekal di dalamnya. Mencakup dua-duanya. Itu keutamaan yang mereka dapatkan di akhirat. Sedangkan di dunia, wahum muhtadun, mereka akan mendapatkan petunjuk. Di dunia mendapatkan petunjuk, di akhirat mendapatkan keamanan, mencakup dua keamanan tadi. Taib, bukankah itu suatu keutamaan, suatu keistimewaan bagi seseorang? Jawabnya tentu iya. Namun apakah semua orang mendapatkan keutamaan dan keistimewaan tersebut? Tidak. Hanya orang-orang bertauhidlah yang mendapatkannya. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi serta rasul sebelum beliau, misi dakwah mereka sama, menyuruh umatnya untuk mentauhidkan Allah. Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan ibadah hanya untuknya semata. Nah, orang yang tidak mau mentauhidkan Allah sama saja dia meluputkan dirinya dan menghalangi dirinya dari mendapatkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Fahum, sehingga Allah katakan mereka adalah khasiru anfusahum. Fahum la yu'minun, mereka tidak mau beriman. Fa idza lam yujad al imanu, kalau diwasalkan lam yujadil imanu an minhum, maka apabila tidak didapatkan keimanan dari mereka, keimanan enggak didapatkan dari diri mereka, ketauhidan enggak didapatkan dari diri mereka, falatas al anil khosar, jangan kau tanya lagi tentang kerugian, wasyar, dan jangan kau tanya lagi tentang kejelekan, alladhi yahsululahum, yang mereka dapatkan. Karena diri-diri mereka sendiri sudah enggak didapatkan keimanan. Mereka menghalangi keimanan dari dirinya, atau menghalangi dirinya dari keimanan, meluputkan dirinya dari tauhid. Sedangkan keimanan, tauhid itulah yang akan menjadikan seorang mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberuntungan di sisinya. Maka jangan kau tanya lagi tentang kerugian dan kejelekan yang akan dia dapatkan. Pasti dia adalah sebagai orang yang rugi dan orang yang celaka. Maka dari itu Allah katakan, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Berarti karena orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang mereka tidak beriman. Kalau orang itu beriman, kalau seseorang beriman dan seorang bertauhid, berarti bukan kerugian yang didapatkan, tapi justru apa? Keberuntungan. Maka dari itu barakallahu fikum, siapa saja, rijalan wa nisaan, sigharan wa kibara, siapa saja baik pria, wanita, besar, kecil, yang ingin mendapatkan keutamaan, ingin mendapatkan keberuntungan, pegang kuat-kuat tauhid, pegang kuat-kuat keimanan. 6. Kalau sampai itu lepas dari diri kita, jangan tanya lagi tentang kerugian yang didapatkan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shaliha." Bukanlah harta-harta kalian, bukanlah anak-anak kalian yang akan mendekatkan kalian kepada kami, kata Allah, dengan sedekat-dekatnya, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, itulah bekal yang kita butuhkan di hari kiamat kelak, ya, apa di hari kiamat kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia barakallahu fikum, kita juga butuh bekal. Demikian pula di akhirat kita juga butuh bekal. 6. Sehingga jangan hanya memikirkan bekal hidup di dunia, tapi enggak memikirkan bekal hidup di sana. Dan Allah sudah memberitakan di dalam Al-Quran bahwa bekal yang kita butuhkan di sana adalah keimanan, amal soleh, tauhid. Bukan harta, bukan anak, ya, bukan tahta. Di sana enggak ada gunanya. Baik, dengan ini selesai kita dari tafsir ayat yang ke-20 dari surat Al-An'am, ya, yang seharusnya ini semua semakin menggugah semangat kita untuk mempelajari tauhid dan berpegang teguh dengan keimanan. Di dunia kita butuh bekal. Kalau kita semangat mencari bekal dunia, seharusnya kita juga lebih semangat untuk mencari bekal yang dibutuhkan di akhirat kelak. Hidup di dunia sekali lagi kita butuh bekal, di sana juga kita butuh bekal. Maka harus siapkan bekal untuk menghadapi dua kehidupan tersebut. Kita lanjutkan. Baik, adapun ayat setelahnya insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi mati lampu sih ya.